Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyiral ikhwah, masyiral muslimin, rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Usul Da'wah As-Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah Salafiyah. Dan kita telah memasuki pada prinsip yang ke-10, Al-Aslul Ashir, yaitu Iltizamuna Bil Kitabi Wassunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala perkara kita, dalam segala kondisi kita. Ini di antara ciri khas dakwah Salafiyah, menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai pegangan hidup. Seorang tidak berkata, seorang tidak melakukan sesuatu kecuali ada landasannya dari Alkitab dan Sunnah. Bukan kemudian dalam meyakini sesuatu atau melakukan sesuatu landasannya karena apa yang dianggap baik oleh buah pikiran dia, atau apa yang dikatakan baik menurut masyarakatnya. Tidak. Tapi Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam semua ucapan dan perbuatan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyayang kepada hamba-Nya. Allah tidak membiarkan, Allah ketika mencipta kita tidak membiarkan kita tidak tahu jalan yang baik dari jalan yang buruk. Tidak membiarkan kita bingung. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Dan ini salah satu dari bukti luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Agar hamba tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Dan agar hamba tahu sabilul mu'minin min sabilul mujrimin. Jalannya orang-orang yang mukmin, yang baik dari jalannya orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber syariat, sebagai sumber syariat. Ada kalanya sebuah hukum ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis, ada kalanya ditetapkan dengan dalil Al-Quran, dan ada kalanya dengan dalil Sunnah. Yang intinya, hukum-hukum syariat tidak keluar dari dua sumber ini, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Dan tidak boleh seorang kemudian hanya meyakini salah satu saja sebagai sumber syariat. Misalnya orang katakan cukup dengan Al-Quran, tidak butuh dengan sunnah, tidak perlu dengan hadis, ini tidak boleh. Karena sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, sunnah pun wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul Muhammad tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan tidak lain dan tidak bukan kecuali wahyu. Ketika sebagian sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebolehan mencatat apa yang Nabi sabdakan, wahai Rasulullah, apakah boleh kami mencatat apa yang Anda ucapkan? Padahal terkadang Anda berucap beserta sedang marah pada seorang misalnya. Kata Rasul, "Uktub," tulislah. "Wala aqulu illa haqqan," karena saya tidak berkata kecuali satu yang hak. Jadi marahnya Rasul pun marah yang hak. Karena ada orang marah, ya, tapi tidak pada tempatnya. Rasul andai kata marah, ya memang marah pada tempatnya, dan itu hak. Artinya, apa yang Nabi ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama kita membedakan dari sisi mengambil Al-Quran sebagai dalil, tapi tidak mengambil hadis sebagai dalil. Jangan sampai. Karena keduanya adalah dalil syariat. Disebutkan di sini, iltizamuna bil kitabi was sunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina wa aslul usul wal hakim alaiha. Berpegang teguhnya kita dengan Al-Quran dan hadis pada setiap perkara kita, dalam segala kondisi kita, adalah prinsip yang mendasar dan hakim yang memutuskan. Jangan kemudian kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ketika di masjid, ketika di pasar, kita berjualan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita di hadapan orang saja, kemudian kita berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah, giliran sendiri, ya kemudian kita ya meninggalkan, ya berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah. Jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ucapan Isa alaihi assalam ketika Isa waktu itu masih bayi, bayi bisa berbicara. Isa mengatakan, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Allah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan ini jarang orang seperti ini. Ya tadi ada orang diberkahi kalau di majelis, kalau di masjid. Ketika dia di rumah, dia zalim terhadap anak dan istrinya. Diberkahi kalau di hadapan orang, ketika sendiri dia berbuat maksiat. Ini bukan orang yang diberkahi, ya, secara umum, ya, hanya terbatas. Kalau Nabi Isa diberkahi dalam segala kondisi. Wadzalika wuqufan 'inda qaulillahi ta'ala. Sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dalam segala kondisi sebagai bentuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah Bila mana Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka pilih-pilih terhadap perkara tersebut. Para siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah SWT menyebutkan bahwa bukan sikap seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, kemudian mereka masih mamang, masih bimbang, atau malah pilih-pilih, suka-suka. Yang ini mau, yang ini tidak mau. Tidak. Ucapan kaum mukminin dan kaum mukminat, as-sadiqin was-sadiqat, kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, baik itu ringan atau berat, baik seorang harus mengeluarkan biaya, baik seorang bahkan mengeluarkan nyawa, tidak ada kecuali ucapan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat seperti ini. Sikap al-mu'minin wal-mu'minat. Oleh karena itu sejarah telah mencatat bagaimana orang-orang yang mereka mendapat bimbingan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, baik rijalan wa nisa'a, laki-laki atau perempuan, sahabat laki-laki atau sahabat perempuan, bagaimana kesiapan mereka untuk segera dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan mencapai derajat al-bir, derajat kebaikan yang puncak, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ingat ya, bahwa infak dalam Islam itu bukan sesuatu yang kita enggak butuh kemudian kita infakkan. Sesuatu yang jelek kita sendiri malas untuk melihatnya kok kita infakkan, bukan itu. Yang kita infakkan ya sesuatu kita sendiri masih senang, kita masih butuh, kita sendiri masih mencintai barang tersebut. Ya Allah SWT mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Di antara orang-orang yang nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan surga, di dunia ini punya sifat yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka dahulu di dunia suka memberi makanan pada orang. 'Ala hubbihi, padahal makanan tadi masih disukai oleh dia. Makanan masih bagus, enak, lezat, mungkin mahal juga. Diberikan kepada miskinan, orang miskin, yatiman, anak yatim, wasira dan orang yang tertawa. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, datang sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tidak ada orang Ansar yang lebih banyak kebunnya dari saya. Sementara Allah telah menurunkan ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat al-bir, ya, kebaikan yang ya puncak, yang sangat apa? Baik, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya Rasulullah, harta saya yang paling saya sukai adalah Bairuha. Aku jadikan Anda sebagai saksi lillahi ta'ala. Bairuha adalah kebun di jantung kota Madinah. Kebun kurma di jantung kota Madinah yang di dalamnya ada kolamnya. Anda bisa bayangkan. Hanya tanah kosong saja di jantung kota Madinah, ya, tentu nilai jualnya apa? Tinggi. Ada kebunnya, apalagi ada kolamnya. Untuk orang padang pasir ada kolam ya. Tentu ini kebun yang sangat mahal. Di posisinya strategis, ya. Kemudian kebunnya bagus, subur. Ya, seperti itu. Demikian pula sikap para sahabat kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Baik itu mereka harus mengeluarkan tenaga, biaya, waktu dan semisalnya. Tidak pernah mereka itirot, tidak pernah mereka itu membangga. Yang membangga itu hanya orang-orang munafik yang mereka menyelinap dan masuk di tengah-tengah barisan muslimin. Contoh, ketika Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengumumkan di tengah-tengah muslimin bahwa kita akan berangkat merayap menuju Tagut menghadapi kaum musyrikin, seluruh sahabat yang mereka mampu, ya kan? Ada sahabat-sahabat yang tidak mampu, mereka sedih sekali. Mereka berangkat walaupun satu kendaraan harus bergantian tiga orang. Jarak tempuh yang jauh, padang sahara yang membakar, musim panas sedik, musuh yang berlapis, dan mereka semangat. Orang-orang munafik, mereka minta izin dengan sekian banyak alasan. Di antaranya, ini kan sedang musim panas. Nantilah kalau sudah, apa? Ya sudah, bukan musim panas lagi. La tanfiru fil har, kata mereka. Tidak usah kita berangkat di musim panas kayak gini. Ya kan? Nanti kalau seandainya ganti musim dingin, kira-kira mereka alasannya apa? Yang musim dingin seperti ini. Nanti pas ganti musim yang enak, musim semi, oh ini sedang enak-enaknya kondisi, masa kita harus meninggalkan keluarga. Kapan akan berjuang kalau seperti itu? Kapan akan berjuang kalau seperti itu? Kalau setiap atau selalunya ada perintah, ya, seorang mengungkapkan alasan. Juga mereka beralasan bahwa kami itu khawatir di sana terfitnah. Ya akan kita hadapi orang-orang Romawi yang wanita-wanitanya itu cantik-cantiknya teman. Khawatir kita nanti bukan perang, malah kita terfitnah dengan wanita-wanita ya Eropa. Wanita-wanita Romawi. Ini juga alasan sebenarnya. Ini juga apa? Alasan untuk berkelit supaya tidak ya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Allah tahu. As-sadiqun minal kadhibin. Orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Sampai pun mereka di hadapan Nabi mengatakan, nasyhadu innaka ya Rasulullah. Kami bersaksi kalau engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innaka la Rasulullah. Allah juga bersaksi kalau Rasul Muhammad adalah utusannya. Allah juga bersaksi bahwa mereka-mereka orang munafik la kadhibun. Orang-orang yang dusta. Ngomongnya Anda adalah Rasul, tapi ketika Rasul merintahkan mereka mundur. Apa ini? Benar pengakuannya. Kalau memang mereka mengakui Muhammad sebagai Rasul, kenapa ketika Rasul memerintahkan satu perintah kemudian mereka membangkang? Kenapa ketika Rasul melarang suatu larangan justru mereka menerjangnya? Berarti pengakuannya tidak benar seperti itu. Jadi masyarakat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat yang mereka keimanannya telah masuk ke seluruh anggota tubuh mereka. Mereka siap untuk menjalankan perintah agama ini seberat apapun. Mereka tidak pilih-pilih. Bahkan ketika mungkin ada orang yang baru-baru saja bertobat, insaf, masih butuh tahapan pun, lama-kelamaan dia bertobat dengan tobat dan nasuha. Datang seorang pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pemuda ini sudah berbagai kehidupan hitam dia lakukan. Ya judinya, ya zinanya, ya mencurinya, wa ila akhiri. Dia datang kepada Nabi ingin bertobat dari itu semua kecuali satu. Tidak bisa meninggalkan perzinahan. Pencurian ditinggalkan, khamar ditinggalkan, judi ditinggalkan, hanya satu. Ya Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkan ini. Sahabat, ya, waktu itu semacam musik pada orang ini gimana? Kemudian Rasul ya memanggil sahabat tadi. Rasul mengajak bicara pemuda tadi dari hati ke hati. Coba seandainya ibunya kamu dizinahi oleh orang, apa kamu ridho? Apa kamu mau? Dia tidak mau. Bagaimana kalau putrinya kamu, kalau kamu punya anak perempuan pun dizinahi, apa kamu mau? Tidak mau. Wa ila akhirnya sampai dijelaskan bahwa orang yang kamu berzina dengannya ada kalanya ibunya orang, ada kalanya anaknya orang. Kemudian pemuda tadi bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang sungguh. Sini sedikit ada permasalahan fikih yang butuh disebutkan. Kalau seorang melakukan sekian banyak dosa, kemudian dia bertobat dari sebagiannya dan tidak bertobat dari sebagiannya, apakah diterima tobatnya? Atau istilahnya tobat parsial. Tobat apa? Parsial. Yani tobat dari apa namanya sekian kejelekan, tapi tidak tobat dari sekian kejelekan. Jawabannya diterima. Apa yang dia tobati diterima, apa yang belum ditobati ya belum. Ya, belum berubah. Jadi tobat parsial boleh. Walaupun tentu yang baik seorang bertobat dengan tobat seluruh dosa. Bahkan bukan hanya dosa yang dia ingat, bukan dosa yang hanya dia tahu. Bahkan dosa yang mungkin dia lupa, dosa yang dia mungkin enggak kerasa kalau itu dosa. Ini penting sekali. Makanya sebagai salah dulu mengatakan, sungguh saya itu lebih khawatir terhadap dosa yang saya lupa daripada dosa yang saya ingat. Karena dosa yang saya ingat saya masih bisa istighfar. Tapi dosa yang tidak saya ingat, kapan saya akan istighfar? Jadi seorang memohon kepada Allah ampunan dari segala dosa, baik yang ia ingat atau yang ia tidak ingat. Baik yang dia itu tahu kalau itu dosa atau dia tidak tahu kalau itu dosa. Makanya di antara bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berdoa, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah apa yang telah kulakukan dari dosa dan apa yang kuniatkan. Nah, ada sebagian orang sudah punya niatan berbuat dosa. Jadi kalau hari apa saya mau berbuat seperti ini. Ini sudah disatakan sebagai dosa ketika dia sudah ada upaya untuk melakukan dosa. Secara mukmin, disatakan untuk memohon ampunan kepada Allah dari dosa yang sudah dia lakukan dan dosa yang akan dia lakukan. Dan dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara terang-terangan. Dan dosa yang hanya Allah yang tahu. Dosa yang Allah yang tahu. Karena ada dosa yang kadang kita gak ngerti itu dosa. Atau ada dosa yang kita sudah lupa. Kalau itu apa? Dosa. Ini. Disebutkan di sini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah bila mana Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka pilih-pilih dari perkara tersebut. Artinya ya, mereka memilih yang disukai dilakukan, yang tidak ditinggalkan. Jangan seperti orang Yahudi yang Allah SWT sebutkan di antara sifat mereka, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dih. Mempercayai sebagian ayat yang ada dalam Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain. Ini sifat orang Yahudi adalah seperti ini. Orang yang beriman hadis sunnah wal jamaah, seorang sunni salafi, tentu dia ya, tidak seperti itu. Tidak kemudian perintah Allah dan Rasulnya kemudian kita pilih-pilih. Maksud pilih-pilih di sini sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya kita jalankan, yang tidak kita ya campakkan. Jangan seperti itu. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yut'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman manakala mereka diajak kepada berhukum kepada Allah dan Rasulnya untuk diputuskan di tengah-tengah mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami pun taat, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka merekalah orang yang sukses sesungguhnya. Berbeda dengan orang-orang munafik, jika mereka diajak untuk berhukum pada hukum Alkitab dan Sunnah, Allah sebutkan yasudduna anka sududa, mereka melengos dengan sak jauh-jauhnya. Yasudduna anka sududa. Terus bagaimana? Padahal mereka pun suatu saat akan menghadapi permasalahan. Ya, mereka akan berhukum dengan hukum jahiliyah. Hukum adat, hukum ya jahiliyah. Makanya Allah mengatakan, apa hukmal jahiliyah? Apa hukmal jahiliyah dia bangun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu hukman min Allah. Siapa lebih bagus keputusannya lebih dari Allah? Iqami yuqinun, bagi orang-orang yakin. Kalau manusia membuat peraturan, membuat undang-undang, terkadang aturan dan undang-undang itu menyesuaikan kemaslahatan orang yang membuatnya. Di saat nanti misalnya ganti penguasa, mungkin ganti juga peraturan, ganti juga undang-undang, karena tidak sesuai dengan nafsunya. Jadi kalau itu aturan dari Allah dan Rasulnya, Allah lebih sayang pada hambanya daripada hamba terhadap dirinya. Sehingga kenapa kok mereka mencari ya hukum buatan manusia, sementara hukum dari Allah mereka tinggalkan. Padahal Allah ketika menentukan hukum, Allah ngerti mana yang lebih maslahat bagi hambanya. Kan Allah rahimi ibadi, Allah sayang pada hambanya. Jangan kemudian menganggap hukum Allah ini mangkal, hukum Allah ini ya tidak adil. Tidak. Hukum Allah itu justru ya akan membawa kebaikan. Karena Allah lebih mengerti kemaslahatan kita ketimbang kita terhadap diri kita sendiri. Sementara undang-undang buatan manusia, peraturan ya manusia terkadang menyesuaikan ya sekali berkuasa, menyesuaikan ya kondisi dan situasi. Maka orang-orang yang beriman untuk senantiasa siap untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala kondisi. Allah SWT menghukumi orang-orang seperti ini sebagai orang-orang yang sukses ya sesungguhnya. Ya, orang sukses bukan orang yang moncer dari sisi dunianya, bukan orang yang ya tinggi pangkatnya, tapi orang yang seperti apa sikap dia terhadap Allah dan Rasulnya. Barometernya itu beda. Kacamata ya untuk mengukur seorang itu sukses itu tinggal dengan kacamata apa? Mau dengan kacamata hawa nafsu ya tadi, harta ya, kedudukan, jabatan. Kalau kita memandang dengan kacamata agama ya ini. Allah mengatakan, "Wa may yut'i Allaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Anda jangan menganggap bahwa Allah butuh kepada Anda. Jangan sampai. Allah tidak butuh. Sebaik apapun Anda, tidak akan ngaruh terhadap kekuasaan Allah. Sejelek apapun Anda, tidak akan mengurangi ya kekuasaan Allah. Allah mengatakan, laha ma kasabat wa alaiha Apakah sabar? Bagi jiwa, kebaikan apa yang ia usahakan, dan atas jiwa kejelekan apa yang ia kerjakan. Ente baik untuk ente sendiri, ente jelek juga untuk ente sendiri. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ingat, taat di sini tidak hanya angkat-angkatan saja. Ketika banyak orang, ketika misalnya ketika rezekinya banyak, ya giliran fakir dia tidak taat, giliran sendiri tidak, tidak. Selalu taat. Dalam kondisi kayak apapun. Wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini sifat orang yang beriman. Allah SWT telah menyebutkan di beberapa ayat tentang keutamaan khasyatullah. Memiliki sifat memiliki rasa takut kepada Allah. Di antaranya adalah ayat ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Allah. Yang rasa takut kepada Allah. Wa nahaha an-nafsa 'anil hawa. Dan mengekang diri dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat tinggalnya. Ingat, surga itu mahal. Ingat, surga Allah itu kita butuh berjuang, butuh kita mengekang hawa nafsu. Butuh kita memiliki sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul juga menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah SWT akan naungi nanti di yaumul qiyamah. Di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khadiyan fa fadat 'ainah. Seorang yang mengingat-ingat Allah, zikir kepada Allah di saat kesepian. Tidak ada manusia, sendiri. Sampai meneteskan air mata. Nah, orang kalau zikir di hadapan orang kemudian nangis, bisa jadi tangisan tadi hanya apa sekedar sandiwara. Namun ketika dia sendiri kok nangis, kira-kira apa? Yang mendorong dia adalah rasa cinta kepada Allah, atau yang mendorong dia adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhshallah, ini penting. Tapi orang tidak akan mungkin ya takut kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Maka kenali dulu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya, syariat Allah, baru orang itu takut kepada Allah. Tanpa orang mengenal nama-nama Allah, tanpa seorang mengenal sifat-sifat Allah, tanpa seorang mengenal bagaimana dahsyatnya azab Allah, bagaimana dia akan punya rasa khasyah ya? Bagaimana dia akan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin rahmatullah, banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan menyebutkan nama Allah dan sifat Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan menyebutkan nama dan sifat Allah. Contohnya, ya, seperti ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ghafurur rahim. Fakanallahu aliman hakima. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan menyebutkan nama dan sifat Allah. Sesuatu sering disebut menunjukkan sesuatu itu sangat mulia. Sesuatu tersebut sangat mulia. Kenali nama-nama Allah. Kenali sifat-sifat Allah. Ya, bisa kita akan memiliki rasa khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Secara definisi gampang ini takwa. Tapi secara praktek, ya tadi. Manusia itu ada 2 bisikan. Bisikan malaikat dan bisikan jin. Bisikan setan. Malaikat membisikkan ketakwaan, kebaikan. Sementara setan membisikkan kejelekan. Tinggal dari 2 bisikan mana yang akan diikuti. Apakah bisikan malaikat mengajak dia kepada kebaikan, mengarahkan dia kepada kebaikan, atau bisikan setan. Dan semua kita tidak terkecuali. Allah SWT tugaskan, Allah SWT ya, jadikan ada ya, jin yang di sekitar kita, yang terus bersama kita. Jadi kalau ada orang, oh, saya takut jin dong. Bisa kamu ada jin kok, kenapa kamu takut? Jin selalu ada dengan kamu. Ya. Itu apa? Qarin. Jin yang selalu menyertai manusia yang membisikkan kebaikan. Sampai pun Rasul pun ada jinnya. Bukan kemasukan jin, bukan. Ya. Qarin. Jin yang menyertainya. Hanya saja jin yang menyertai Nabi sudah aslamah, kata Nabi. Masuk Islam. Dia tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Khusus hanya jin. Ya, Qarin yang menyertai Ar-Rasul yang terimalah. Kalau jin yang menyertai kita. Jin yang jahat. Jin yang kafir, yang membisik-bisikkan pada kejelekan. Seorang tadi, seorang berjalan, terkadang tidak ada pikiran berbuat jelek. Ketika melihat ada sesuatu yang memungkinkan dia untuk berbuat jelek, tiba-tiba dia berpikiran jelek. Ini toko gak ada yang jaga, ini HP bagus-bagus. Ya, sikat. Padahal, dari rumah tidak ada niatannya Allah. Di rumah niatannya ke pasar, beli pisang. Ya, ternyata di jalan ada toko HP bagus-bagus, gak ada yang jaga, atau penjaganya sedang apa, ke belakang, tiba-tiba timbul jelek. Sekarang kejahatan tidak terencana. Jadi orang yang dia bertakwa kepada Allah akan dijaga oleh Allah. Untuk penjagaan Allah untuk orang yang bertakwa bermacam-macam. Bisa jadi dari hatinya, karena ketakwaannya itu kuat, bisa ya, menahan ya bisikan setan untuk berbuat jahat. Atau bisa jadi orang tadi tidak diberi kesempatan untuk berbuat maksiat misalnya. Ketika dia misalnya akan berbuat maksiat, misalnya dia sakit malah. Ya, ini bentuk kebaikan. Bisa jadi. Seorang diuji oleh Allah dengan sakit-sakitan, dengan mungkin harta yang mungkin tidak terlalu banyak. Ini kebaikan bagi dia. Coba kalau orang sehat, sudah muda, sehat, duitnya banyak. Apa? Inginnya berbuat maksiat. Jadi ketika dia diberi oleh Allah, ya misalnya, kesehatan yang cukup pandah pada sakit. Mungkin ini sebagai bentuk penjagaan dari Allah bagi dia untuk tidak terjerumus ke dalam maksiatan. Coba kalau Fir'aun itu orangnya bijak, orangnya itu apa namanya, ya kere, apa mungkin mengatakan ana rabbukumul a'la? Apa mungkin dia akan nentang apa Nabi Musa? Ya, tidak akan mungkin. Memang karena dia orang yang ya berkuasa, orang yang katanya punya kerajaan yang luas, maka dia ya menentang Nabi Musa dan bahkan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman Allah Ta'ala. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakan wahai Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi ketaatan kita yang paling pertama dan utama adalah kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mentaati orang tua kita, kenapa kita tidak mentaati yang mencipta kita? Yaitu Allah SWT. Kalau kita dengan saran-saran dokter spesialis saja kita terima, kenapa dengan bimbingan Nabi kemudian kita tidak menerima? Ini kan aneh. Karena ada sebagian orang kayak gitu. Dengan bimbingan Nabi masih mamang, masih bimbang, pikir-pikir. Tapi kalau itu ya fatwa, ya bukan fatwa, apalah istilahnya, ucapan dari seorang ya pakar ekonomi atau ahli kesehatan, para medis, langsung dia telan ya mentah-mentah. Jadi langsung terima tanpa ada kebimbangan. Padahal belum tentu benar. Ya, tinjauan manusia bisa keliru, bisa salah. Lain ini sabda Ar-Rasul. Firman Allah. Ini yang membedakan antara salafi dan bukan salafi di sini. Di antaranya. Juga yang di antara membedakan antara salafi dan bukan salafi, bahwa salafi dalam segala aktivitas mereka, perbuatan mereka selalu mereka terkoreksi dengan dalil Alkitab dan Sunnah. Terkoreksi dengan dalil Kitab wa Sunnah. Sehingga ya, kalau ada orang mengatakan, wah kelompok ini benar sendiri, kita katakan, kita ingin benar bareng-bareng. Tapi Anda diajak benar gak mau gimana? Ya, kita ingin benar bareng-bareng, tapi Anda diajak untuk benar gak mau bagaimana? Ayo bareng. Ayo ikut yang benar sesuai dengan bimbingan Allah Rasulnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslim rahimahumullah, ini diantara ciri ya, seorang sunni salaf. Kemudian juga ketika mereka dapat ilmu, mereka berusaha untuk mempraktekkan. Nah ini, ilmunya dipakai, ilmunya dipakai. Jangan kayak orang-orang Yahud yang mereka humilu Taurat tumalam yahmiluha. Mereka membawa Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Mereka ngerti dalil, kemudian mereka mencampakkannya. Tidak. Praktekkan. Ya, syarat ini dalil yang sudah kita ketahui dalam kehidupan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Usah, ya. Sehingga betul-betul ya, Alkitab dan Sunnah ya, itulah yang menjadi panutan kita. Meskipun orang bilang ini orang-orang radikal, orang-orang ingin kembali ke akar, kembali ke apa? Akar katanya. Halo, ucapan manusia ada yang baik, ada yang buruk. Ucapan manusia ada sifatnya ngebosi, ada yang sifatnya memberi semangat. Sehingga tidak semua ucapan orang harus kita dengar. Apalagi sampai masuk dalam hati. Tidak perlu seperti itu. Disebutkan di sini. Fa'in tawallau, fa'innama alaihi ma'humila wa'alaikum ma'humiltum. Kalau kalian berpaling, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, ketahuilah atas Rasul apa yang menjadi bebannya, menjadi tugasnya, dan atas kalian apa yang menjadi tugasnya. Artinya, Rasul hanya menyampaikan. Kalau kalian berpaling, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, nah, tugas Rasul hanya menyampaikan kok. Kalian sendiri akan merasakan dari buah penentangannya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Ar-Rasul, mentaati Allah dan Ar-Rasul, kalian mendapatkan bimbingan. Pikiran kita itu terarah, terbimbing. Enggak salah jalan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan sak gamblang-gamblangnya. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Hanya berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahi risalah wala rasulil bala wa alina tasbih. Risalah yang punya hak untuk mengangkat seorang menjadi rasul hanya Allah. Yang menyampaikan perintah dan larangan hanya Allah. Yang memberikan perintah dan larangan hanya Allah. Dan tugas rasul hanya menyampaikan. Dan kewajiban kita hanya menerima. Paling enaknya orang kan ngerti posisinya masing-masing. Jangan sampai kita ini sebagai ya, umat kemudian memposisikan sebagai apa? Tuhan misalnya. Jangan sampai. Tugas kita hanya menerima. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Ya, dan risalah itu datangnya dari Allah. Wal ayat fil hasi alal kitab wa sunnah. Wal-amri bitamassuki bihima katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang mendorong kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan hidup. Dan perintah untuk berpegang dengan keduanya sangat banyak. Padahal bagi orang yang beriman, satu dalil saja yang sahih itu sudah cukup. Lalu bagaimana kalau dalil itu banyak? Ternyata bukan hanya dari hadis, juga dari ayat juga banyak. Apa kemudian tidak menjadikan seorang mukmin kokoh di atas agama ini? Wala hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Bukan pula hadis-hadis dari Ar-Rasul pun seperti itu. Jadi subhanallah, kajian-kajian Ahlussunnah dan As-Salafiyyin membahas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini menjadikan ahli bid'ah itu, ya, mereka kejut. Mereka apa? Ya, mereka menjadi apa? Ya, ciut nyalinya. Kenapa? Kalau kajian-kajian mereka tinjauannya adalah akal, tinjauannya adalah apa? Ya, dari orang-orang yang tidak jelas. Mungkin mereka pagi-pagi bangun langsung yang dibuka berita ini. Oh, ya, misalnya kalau itu berita, ya, misalnya apa namanya dari sumber-sumber berita orang-orang kafir itu terkadang dijadikan sebagai landasan. Sebagai apa? Landasan dan bersikap. Kalau kita tidak seperti itu, kita buka Al-Quran di pagi hari, buka Sunnah Nabi, ya, kita baca penjelasan ahli tafsir, kita baca penjelasan para pensyarah hadis. Ini masukkan. Kalau mereka ya paling, ya, kala arsitu, kala apa namanya, ya, bulan-bulan dari orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak jelas. Sumber-sumber berita dari orang-orang kafir. Misalnya dari BBC, dari ini. Kalau kita enggak, kita buka ya Alkitab, kita buka Sunnah. وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ أَكْبَرُ جَمْعٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ. Di antara hadis adalah apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika haji perpisahan, haji wada. Jadi waktu itu haji wada adalah perkumpulan akbar kaum muslimin. Dihadiri oleh ratusan ribu sahabat. Di hadapan masa yang besar seperti itu, Nabi menyampaikan khutbahnya. Di antara yang beliau sampaikan adalah, waqad taraktu fiikum, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian, malan tadillu ba'dahu, yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Ini tasamtum bihi, kalau kalian ya berpegang dengannya, itu kitabullah, itu Al-Qur'an. Ini Rasul yang beritakan. Walaupun menurut sebagian orang, kalau kita sekarang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kita dikatakan orang yang apa? Radikal, orang yang apa namanya? Ya ketinggalan zaman bahkan. Tinggalkan usaha manusia. Mereka enggak akan membuat kita bahagia dan tidak akan membuat kita salah. Mereka enggak akan bisa mengangkat derajat kita. Apa urusan mereka dengan kita? Ya. Sehingga usah terpengaruh dengan usaha seperti itu. Wasa bata aydan kama fi mustadrakil hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fiikum shay'aini lan tadillu idza tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawdha. Dan telah kuat juga riwayat sebagaimana dalam Mustadrak al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, yang manakala kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, wasunnati, ya, dan ajaranku. Keduanya Alkitab dan Sunnah tidak akan terpisah sampai keduanya nanti datang kepadaku di atas telaga Yaumul Qiyamah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa seorang mengatakan saya percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Sunnah. Tidak. Kedua-duanya adalah sumber syariat yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan Sunnah Nabi menjelaskan banyak sekali perkara-perkara yang sifatnya global dalam Al-Quran. Salat misalnya tidak disebutkan Al-Quran. Bagaimana ya, cara rukuknya, cara sujud, bacaannya, jumlah rakaatnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Sunnah. Sehingga kedua-duanya harus kita jadikan sebagai sumber hukum. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillah azza wa jalla, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Thaha ayat 123. Faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti bimbinganku, ajaranku, petunjuk Allah, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan kesasar dan tidak akan celaka. Tidak akan kesasar di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas adalah mufassir as-sahabah, ahli tafsirnya para sahabat, dan orang yang sangat mendalam dalam bidang tafsir Al-Quran. Beliau didoakan oleh Rasul, Allahumma alimhu, Allahumma faqih fid din, wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas ini, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang mendalam ilmunya, sampai dijulukin habru hadil ummah, kiyainya umat ini, orang alimnya umat ini. Ibnu Abbas mengatakan, Allah Ta'ala menjamin bagi orang yang mau membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang ada padanya. Ingat, membacanya dan mau mengikutinya. Nah, berapa banyak orang membaca tapi tidak mengikutinya. Cuma menegakkan hurufnya, menegakkan makhrajnya, tapi tidak menegakkan hukumnya. Banyak orang seperti itu. Dan ini termasuk dari dalam kategori hajrul Quran. Menghajar Al-Quran. Membacanya tapi tidak mau mengamalkannya. Lalu bagaimana sudah tidak membaca, tidak mengamalkan? Lebih lagi. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang ada padanya, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ini senantiasa kita sampaikan. Biar ya, syahwat dunia, syahwat-syahwat dunia, kemelapan dunia tidak ya memalingkan kita dari jalan Allah SWT. Bahwa petunjuk yang sungguhnya adalah ketika kita berjalan di atas Alkitab dan Sunnah. Kebahagiaan yang hakiki di saat kita ya menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai ya sumber dalam kita berkata dan kita berbuat. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.